Wajah itu flamboyan berguguran seorang dara memandang satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan bumi flamboyan itu diraihnya wajahnya terlihat sayu flamboyan berguguran berjatuhan berserakan sejak sandaran berharapan esok bisa bersemi kembali flamboyan berguguran berjatuhan berserakan sejak itu sang dara bersemi kembali.